Apakah boleh belajar kepada ustadz salafi, namun terkadang ustadz-ustadz ini meremehkan ustadz yang lainnya, bahkan terkadang mencela. Masya Allah. Kalau dia sebagai ustadz salafi, tidak mungkin dia mencela ustadz salafi yang lain. Barakallahu. Di antara ciri khasnya para ulama dan ahlul ilmi ialah yamdahu ba'duhum ba'dha wa yusni ba'duhum ala ba'd. Sifatnya orang yang alim, orang yang punya ilmu, yang di atas sunnah, satu sama lain saling memuji, satu sama lain saling menyanjung, saling menghormati. Tidak ada sejarahnya salafi dengan salafi yang lain saling mencela. Itu kalau ustadznya sama-sama salafi. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang katanya ustadz salafi, kok ternyata dia mencela ustadz yang dikenal dengan salafiyahnya. Yang mencela ini yang perlu dievaluasi. Fihi nazar. Sekarang lagi. Kalau ada orang yang katanya ustadz salafi, kok ternyata dia mencela, memaki, melecehkan, merendahkan ustadz-ustadz yang lain yang dikenal dengan salafiyahnya. Yang mencela ini yang fihi nazar. Perlu ditinjau ulang, perlu dievaluasi. Siapa orang ini? Jangan-jangan terkena wabah penyakit haddadiyah. Jangan-jangan terkena wabah pemikiran hajawirah. Allahumma musta'an. Atau bisa jadi orang yang menyebutkan kejelekan tadi dikenal dengan salafiyahnya. Dicek dulu siapa yang dia cela, siapa yang dia rendahkan. Kalau ternyata yang dia cela, yang dia rendahkan, yang dia sebutkan kemungkaran-kemungkarannya, orang yang menyimpang memang, yang memiliki syubhat memang, atau orang yang dikatakan hizbiyyin tapi ngaku salafi, ucapannya hak kalau begitu. Ucapan yang baik dan benar, termasuk ingkarul munkar, memberitahukan kepada para khalifah, kepada kaum muslimin akan bahaya orang-orang yang ngaku salafi padahal bukan salafi. Sehingga dirinci. Jadi kami, yang mana yang dimaksud? Kalau yang sama-sama salafi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau yang mencela ngaku salafi, yang dicela itu adalah salafi yang ma'ruf, tidak mungkin kamu belajar sama yang ngaku-ngaku salafi tanpa bukti. Tapi kalau dimaukan yang menyebutkan kejelekan tadi seorang yang dikenal dengan salafiyahnya, dan yang disebutkan kejelekannya orang-orang memang punya penyimpangan-penyimpangan, ya belajar sama dia. Menunjukkan disebut sebagai seorang salafi yang kokoh akidah dan manhajnya, dan memperingatkan antum dari bahaya penyimpangan-penyimpangan orang yang ngaku salafi tadi. Jika keadaan antum cek yang mana antum maksudnya. Nah, mungkin salafi melecehkan salafi yang lain. Ciri khasnya salafiyin saling memuji. Ciri khasnya salafiyin tawadhu dalam ilmunya. Tawadhu dalam ilmunya. Tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan tinggi hati. Bukan mentang-mentang baru datang, baru belajar dari masyayikh Timur Tengah. Assalamualaikum. Datang seakan-akan dia adalah syekhul Islam masa ini. Masya Allah. Apalagi dia dikasih kelebihan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagai seorang yang orator. Kalau bicara luar biasa. Mendapati ada seorang ustaz salafi. Ya namanya masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Terkadang orang itu ilmunya sangat tinggi, yang sangat luas, sangat dalam. Tapi susah membahasakannya. Belum terbuka lidah dan lesan dia untuk membahasakan dengan bagus. Agak sedikit kaku pembahasannya. Dicela. Ikhwan, apa gunanya belajar berlama-lama di depan para masyayikh tapi bicara aja enggak bisa. Ini ciri-ciri sombongnya orang tadi. Sombongnya orang tadi. Alah ya Ustaz, enggak mungkin seorang salafi yang betul-betul ngerti prinsip salaf, yang tahu akhlak salaf berbuat semacam ini. Justru sebaliknya. Ada ikhwan yang datang, Ustaz, saya kalau taklim sama Ustaz sepuluh itu gak enak ya. Kenapa gak enak? Ya itu, susah. Saya memahami yang dia sampaikan susah. Kayaknya dia ngomong itu kayak kabut banget itu. Saya jadi gak enak taklim sama dia. Ciri saya salafi, menegur orang ini. Ya kita gitulah. Tapi Ustaz hukum salafi, dikenal dengan salafiyahnya, ilmunya, segala macamnya. Dikasih nasihat, orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang orator berilmu, orator kompasnya ada bunyinya, ngomong itu macam-macam. Ada orang yang belum dikasih kemampuan untuk berbicara, kasih waktu. Itu latihan saja, lama-lama akan terbiasa. Kamu tahu, Beliau seorang ustaz, ustazina salafi, belajar dengan para ulama, dengan para masyayikh, memiliki ilmu yang masya Allah luar biasa. Tapi memang susah untuk mengungkapkan. Sabar sama beliau. Itu dinasihati. Nah kemudian benar ente. Tidak gitu. Benar. Sawa. Dah. Sama anak saya tadinya jangan sama dia. Di ciri-ciri orang yang sombong. Dan tidak ada salafi yang semacam itu. Naam. Dirinci ehon ya. Sesuai dengan keadaan yang saya bawakan tadi. Bagaimana nasihat buat sebagian ikhwah yang menyelisihi gerakan imam pada saat berjamaah. Misalnya menyelisihi imam ketika meletakkan tangan saat i'tidal. Hai baik ikhwah. Hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti. Maka jangan menyelisihi dia. Yang dimaksud wala takhtalifu alaih. Jangan menyelisihi dia itu larangan ikhtilaful abdani wal harakah. Larangan menyelisihi dia dalam gerakan, bukan ikhtilaful niyah, bukan perbedaan niat. Ini didukung kesepakatan oleh Imam Nawawi dalam Shalah Sahih Muslim. Artinya seorang makmum boleh beda niat dengan imam. Hadawab. Imamnya asar, kamunya masih zuhur. Yip, itu boleh. Maka yang dimaukan fala takhtalifu alaih, jangan menyelisih imam ay fil harakati wal abdan, dalam gerakan-gerakan badan salat. Terkait dengan bab ini ada dua keadaan. Yang pertama al harakat al mujma alaiha fi shalah. Gerakan-gerakan salat yang disepakati oleh para ulama dengan nas Al-Qur'an wa sunnah. Gerakan salat, bacaan salat yang disepakati ulama. Ini harus diikuti. Imam wajib diikuti, jangan kamu selisih. Imam rukuk harus rukuk. Jangan imam rukuk kamu masih berdiri terus. Enggak boleh. Rukuk, rukuk. I'tidal, i'tidal. Sujud, sujud. Duduk, duduk. Wahab. Bentuk jelas. Al-harakat tsaniya, keadaan yang kedua barakallahu fikum ialah al-harakat al-mukhtalaf fiha shalah. Gerakan-gerakan salat yang diikhtilafkan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini yang menjadi pembahasan di kalangan ulama kita. Apakah makmum wajib mengikuti imam dalam semua gerakannya, baik gerakannya disepakati atau diikhtilafkan, ataukah makmum tadi melaksanakan gerakan yang rajih menurut dia? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mengikuti imam dalam semua gerakannya, dalam semua bacaan dia. Kalau dia benar, pahalanya untuk makmum, untuk imam. Kalau dia salah, pahala untuk makmum, dosanya atas. Ketika imamnya, ketika itu sami Allahu liman hamidah, qabul, sedekap dia. Makmum semuanya sedekap. Atau imamnya sami Allahu liman hamidah, lurus irsal. Semua makmum harus irsal. Kita tahu imam ini pendapatnya kalau tasyahud din, dari gerak-gerakan jarinya. Semua makmum harus diam. Atau sebaliknya diketahui dia menggerak-gerakkan jari, semua harus menggerak-gerakkan. Bahkan sampai pada tingkat kalau imamnya kunut subuh, makmum harus ikut kunut subuh. Jadi saya lihat ini pendapat yang pertama. Sepakat dengan pendapat yang ini? Sepakat dengan yang ini? Ini pendapat yang pertama. Semua diikuti sampai pada tingkat kunut subuh wajib diikuti. Sepakat dengan yang ini? Atau pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan untuk gerakan-gerakan yang diikhtilafkan, maka makmum melaksanakan gerakan yang dia yakin rajih dengan dalilnya, walaupun berbeda dengan imam. Jadi kan imamnya merajihkan qabdh sedekap, makmum irsal lurus. Ya wis dhewe-dhewe. Makmum sedekap, imam sedekap, makmumnya irsal. Imamnya meyakini menggerak-gerakkan jari, makmumnya meyakini diam. Ya wis, imam gerak-gerak, makmum diam. Imamnya meyakini ada qurus subuh, makmum enggak bid'ah itu. Ya wis, enggak ada qurus subuh, menang tok ae. Yang diikuti yang rajih menurut dia atau yang sesuai dengan sunnah menurut dia. Ini yang diikhtilafkan. Ada yang berpendapat ikut apa mengerjakan sendiri-sendiri yang dia rajihkan, kecuali kalau imamnya itu ahli ijtihad. Kalau imamnya ahli ijtihad, maka diikuti imam tadi, dikarenakan ijtihadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya pribadi, saya katakan pribadi, tak kasih kaidah khilaf. Dalam perkara-perkara diikhtilafkan oleh para ulama, satu sama lain sedang membawakan hujjah yang sama-sama kuat, tidak boleh memaksa orang lain ikut pendapatnya. Paham ya? Diajari supaya mengkaji dengan ilmiah, dengan argumentasinya, amalkan yang rajih menurut antum dengan dalil-dalilnya, dan amalkan sesuai dengan konsekuensi pendapat tadi. Kemudian toleransi dengan pendapatnya. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mengamalkan yang rajih menurut masing-masing dengan argumentasinya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi ada orang yang mengamalkan pendapat yang pertama, ya takobal. Lagi saat subuh di masjidnya orang kampung yang kayak kunut, beberapa ikhwah. Sekarang saya ada di situ. Ya saya itu saat subuh, tapi saya enggak kunut. Saya menang ta'ai. Astagfirullahaladzimalhamidah. Diam, nunggu mereka aja kunut. Karena saya meyakini tidak ada kunut subuh. Dan itu merupakan perkara bid'ah. Saya enggak mungkin mengikutinya dalam perkara ini. Tapi ketika ada berpendapat, dia ikut usah. Kita sambung, masih kurit. Ini dia ikut kunut. Begitu yang mana? Allahumma adina fi man hadait wa adina fi man afait. Barakallahu fiik. Lah bas. Dia meyakini pendapatnya pertama. Saya toleransi dengan dia, enggak usah ribut. Tapi saya pribadi itu merocekkan mengatakan tidak. Mau yang mana? Yang mau yang mana, Evan? Dikaji. Antum kaji masing-masing pendapat yang ada. Antum cari yang rajih, yang mantap bagi antum. Jangan pakai hawa nafsu. Yang rajih secara dalil, amalkan dengan konsekuensi. Kalau antum merocekkan pendapat yang mengatakan ikut imam, ya sudah, wajib kunut. Wajib kunut subuh kalau makmum di belakang orang yang kunut. Jangan sak maunya sendiri. Ikut imam, pas kunut enggak mau. Jangan pakai hawa nafsu. Kunut. Itu ada yang komentar, saya kok lihat salafi kunut ya? Ya, konsekuensi pendapatnya antum, jadi antum harus menjelaskan kepada mereka. Bukan ikut kunutnya, tapi ikut imamnya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alamu bisawab. Minta nasihatnya seorang ikhwan yang berusaha menjalankan sunnah, tapi dibenci, tidak disukai oleh masyarakat, dituduh anggota teroris. Yang pertama, sabar. Mengamalkan sunnah itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Belum apa-apa ya, Ari. Nanti di akhir zaman orang yang mengamalkan sunnah itu diumpamakan seperti menggembara api. Kalqadut al-jamr, kata Rasul. Seperti orang yang menggembara api. Panas. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang sangat menyakitkan. Yang pertama, sabar. Gitu ya? Lanjutkan mengamalkan sunnahnya. Yang kedua, yang perlu antum pahami baik-baik, untuk di tengah-tengah masyarakat, antum harus lebih menonjolkan sisi akhlakul karimah. Antum harus lebih menonjolkan sisi akhlakul karimah. Ingat sesuai dengan sunnah ya. Bukan mana akhlakul karimah apa gabung dengan mereka dalam semua acara. Tidak. Sesuai dengan bimbingan saya. Yang supel ketemu orang itu yang salam, muka yang manis, tegur sapa, ziarah, ngasih hadiah, dan segala macam. Tunjukkan kamu sikap akhlakul karimah. Tak kasih tahu ya kan ya. Umumnya masyarakat itu, terutama masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang awam, mereka lebih dahulu menilai dengan mata sebelum dengan telinga. Kalau mata mereka memandang sesuatu yang menyejukkan, yang menyenangkan, seseorangnya akhlaknya baik, akhlaknya mulia, tingkah lakunya bagus, etikanya masya Allah, matanya sejuk sudah mulai hijau, telinganya akan dipasang. Siapa dia? Dari mana dia? Ngaji apa dia? Kupingnya masak. Nah, kalau sudah mengerti bagaimana al-haq yang dikerjakan sama orang tadi, dari mata turun ke hati, dia akan suka itu. Simpati, lama-lama ikut ngaji. Tapi kalau kemudian matanya sudah sepet, sudah enak rasanya, memandang pemandangan yang semacam itu. Tidak ada tegur sapa, kayak robot. Ketemu orang tidak ada salam, tidak ada kalam. Tinggal akunya semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Dan menghormati orang lain, dan menghargai orang lain. Apalagi yang sudah sepuh, yang sudah tua. Sepet matanya. Sudah langsung dari mata turun ke hati. Tidak pakai telinga lagi. Dari mata turun ke hati. Membenci. Bukan hati yang senang, sudah membenci. Kalau masyarakat matanya sudah benci, susah untuk mengembalikan kesemulaan. Sikap dong, dah senang. Maka tampilkan akhlak yang mulia. Sehingga antum berakhlakul karimah, muamalah secara umum dengan masyarakat, disertai dengan menjalankan sunnah. Sehingga mereka tahu, ternyata orang-orang yang mengamalkan sunnah secara penampilannya, pakaian dan segala macamnya, adalah orang-orang yang baik, yang berakhlakul karimah. Akidahmu akidah sunnah, ibadahmu sesuai dengan sunnah, akhlaknya kamu juga sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fiik. Apakah boleh seorang ikhwan menikah dengan akhwat yang belum bermanhaj salaf? Minta nasihatnya Ustaz. Emangnya stok sudah habis? Oh langka ya? Ditawar langka? Masya Allah. Langka ya? Atau dari mana? Sudah kok langka? Itu juga dapat. Masya Allah. Ya, ketika antum menikah itu jangan pandangan antum jangan cuma di sekitar Tawangan aja. Tapi kalau bisa sedikit wilayah yang lain-lainnya kan gitu ya. Banyak, insya Allah banyak akhwat muslimat salafiyat yang insya Allah teguh di atas manhaj salaf. Barakallah. Dan dianjurkan sangat kepada para wali-wali wanita, orang-orang tua yang punya anak-anak putri. Nikahkan putri-putri kalian dengan ikhwah-ikhwah salafi yang dikenal bagus akidahnya, dikenal bagus manhajnya, dikenal bagus ibadahnya, dikenal bagus akhlakul karimah dan tanggung jawabnya. Walaupun ikhwah salafi tadi itu orang yang miskin, orang yang fakir. Jangan mandang ikhwah yang macam-macam syaratnya harus kepinginnya yang tinggi, besar, gagah, tampan. Masya Allah. Gitu ya. Yang ganteng. Gitu. Terus yang mapan, jangan yang miskin, jangan yang kiri. Minta ilmunya yang tinggi. Wah, ini ikhwan-ikhwannya enggak laku. Kalau modelnya seperti itu nyari ustaz semua namanya itu. Allahu musta'an. Nah, yang penting itu ikhwan agama dan akhlaknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu" fazawiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau datang kepada kalian wahai orang-orang tua wanita, datang kepada kalian seseorang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, segera nikahkan dengan putrimu. Kalau tidak kamu kerjakan akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat merata. Kalau dia orang yang soleh, akidah bagus, manhaj bagus, ibadah bagus, akhlak bagus, punya tanggung jawab, anak makan bahagia dengan dia. Bahagia dalam rumah tangga itu bukan diukur dengan harta yang melimpah, tapi bahagia itu di hati. Tentram hatinya, laki-laki tadi betul-betul mencintai istrinya, diperlakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang syar'i. Dia pun juga demikian dengan sang suami. Itu yang namanya kebahagiaan. Makan-makan bersama, ada telo makan telo, ada ubi makan ubi, ada beras makan beras, nasi, tapi nikmat gitu bersama. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Sehingga jangan sampai ikhwan-ikhwan salafi ini merana sampai nyari-nyari di luar sana, nyari-nyari akhwat-akhwat yang bukan salafiyat, bahaya. Bukan berarti haram, bukan. Kita bicara ideal, mencari wanita itu yang terbaik. Kan gitu ya. Tungkahul mar'atu di arba'in. Perempuan dimiliki empat perkara. Yang paling inti apa ya, Pak? Faghfar bidzati din taribat yadaka terus. Cari wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak, binasa. Nikah dengan orang luar sana yang penting dianya mapan, cantik, tapi agamanya wallahu a'lam bissawab. Kamu akan merana walaupun istri kamu cantiknya satawan. Apa saya? Ayo, Dikala kamu sebagai sang suami sudah berusaha maksimal menunaikan kewajiban kamu sebagai sang suami, saatnya kamu mendapatkan haknya suami, tidak dia kasih. Kamu sebagai suami direndahkan, dilecehkan, dengan segala macamnya. Itu seakan-akan hati kamu diiris-iris, ditusuk-tusuk oleh senjata yang sangat tajam, begitu sakit, begitu mengecewakan. Kalau seperti itu kondisi yang mengalami ya Pak. Wajah cantik bak pualam, wajah cantik bak bulan purnama, jadi kayak mak lampir. Loh kenapa? Di hatimu tidak ada rasa cinta kepada dia. Yang ada kekecewaan, sakit hati. Dikarenakan tidak ada hak yang ditunaikan oleh dia. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang tidak ngerti agama. Hah? Tiba-tiba keluar dari rumah. Ya Allah, dengan tambah hijab yang syar'i. Allahul musta'an, datang ke tetangga sampingnya. Salaman dengan tetangga sampingnya, laki-laki bukan mahramnya. Ngobrol dengan mereka semua, la ilaha illallah. Kamu yang ngerti agama, yang tahu din, yang ngerti sunnah, akan muncul amarah kamu, kecemburuan kamu. Wah, itu mendadak kamu akan meledak-ledak. Enak tenang dia jabat tangan dengan Pak Pulen. Ya kok enak dia duduk-duduk nongkrong. Berdua lagi dengan Pak Pulen. Wah, oh, dengan tambah hijab yang syar'i lagi. Menor lagi. Woi, itu walaupun cantik ya enggak usah sak tawang lah. Cantik ya sak Sukoharjo, sak Solo, putri Solo nomor satu. Wis welek kok Pak Lampir. Kenapa? Tidak ada cinta dengan hati. Cinta di sini ya, Pak. Di sini di hati. Maka fa'far tidak didin dari hati ada. Bukan berarti mengharamkan nikah dengan muslimah secara umum, tetapi yang namanya laki-laki harus mencari muslimah yang bagus. Siapa lagi yang dicari kalau bukan salafiyat? Mau nyari sururiyat, mau mencari tablighiyat, ikhwaniyat, tahririyat, ya gak mungkin. Yang dicari siapa? Salafiyat. Ya saling mengertilah, saling ta'awun lah. Orang-orang tua yang memiliki putri-putri, ya dipersiapkan sebaik mungkin untuk siap-siap dipinang oleh ikhwan-ikhwan salafi. Nah, diberi kemudahan dan kelonggaran. Yang penting dia orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dengan dia. Barakallahu. Gitu ya? Ayo. Maaf. Jangan biro ya, Pak. Setengah dua. Sudah lapar apa belum? Nah, benar. Sudah lapar apa belum? Bagaimana hukumnya menikah dengan wanita yang masih ngaji di rojak? Ya, tadi itu ya. Tapi orang-orang yang mendengarkan radio rojak atau yang mengikuti TV rojak, ngaji online dengan rojak, macam-macam. Ada yang betul-betul sudah militan, sudah merakyat dalam sukma dan jiwa raga. Barakallahu fikum. Ya. Betul-betul loyal yang sangat tinggi. Dia puji setinggi langit yang namanya roja. Roja itu bukan pengharapan. Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan salah paham. Tapi punya mereka. Ling-ling halabiyun sururiyun. Barakallahu fikum. Yang semacam ini. Tidak mungkin nanti menikah sama dia. Diuntal miring. Jangan macam-macam menikah dengan perempuan-perempuan yang memiliki pemahaman yang menyimpang semacam ini. Terlalu banyak contoh di masa lalu. Seseorang yang dulunya Masya Allah, bahkan sampai tingkatan sebagai seorang ahli hadis, obsesi dengan seorang perempuan punya pemahaman khawarij, dinikahi diuntal miring, akhirnya berubah jadi kelemahan laki-laki cuma satu ya, ditekuk sama perempuan, es gak macam-macam ya, barakallah. Dia digoda dengan ini dengan itu, tenang aja, digoda sama perempuan. Ini deh, makanya hati-hati. Harus dipilih yang betul-betul selebih. Ada kalanya mereka itu masih awam, awamun nas, tidak militan. Ya sekedar usil-usil atau sekedar mungkin dikasih tahu sama temennya, tuh baik loh itu, didengarkan. Iya juga ya. Tapi dia secara fitrahnya masih bagus, akhlaknya masih baik, dari keluarga yang baik-baik, orang yang solehat dan segala macamnya. Yang semacam ini masih bisa dipertimbangkan. Kalau adalah sesuatu seorang wanita yang bisa diajak, bisa diarahkan, orang tuanya juga begitu, segala macamnya. Bismillah. Kalau antum laki-laki yang kokoh, yang kuat, bismillah. Antum arahkan dia, insya Allah. Kalau dia bukan orang yang militan. Sampai berapa lama kita menasihati orang yang menyimpang itu? Sampai dia satu, terang-terangan di dalam mendakwahkan dan mengkampanyekan penyimpangannya. Dua, sampai dia menunjukkan sikap inad, penentangan terhadap al-haq yang disampaikan kepada dia. Dan yang paling jelas lagi, ketika para ulama kita sudah menfonis dia sebagai seseorang yang menyimpang, sebagai seorang mubtadi, sebagai seorang yang hizbi, bal, intah al-amr. Selesai. Barakallahu. Jadi hal ini, dengan terus nasihat, nasihat, nasihat, terus dengan cara lembut, dengan cara sangat lembut, agak keras, agak tegas, sesuai dengan makomnya masing-masing, sampai muncul poin-poin tadi, maka selesai urusannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian, ikhwan. Walakuminkum, tidak bisa berpanjang-panjang dikarenakan waktu yang kami memungkinkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.